بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قرأت جماعة إخوة أخوات، semoga Allah merahmati kita semuanya. Pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Masjid Al-Irsyad di Kota Baru. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Tema bahasan kita di pagi hari ini sangat menarik sekali, pembahasan yang diminati oleh banyak orang, baik yang belum menikah maupun yang pengantin lawas juga sama saja. Bahasan yang selalu diharapkan oleh semua orang, baik kalangan yang rajin mengaji maupun masyarakat awam. Kalau sudah bicara kajian dengan tema keluarga, itu mereka semangat untuk datang. Kenapa demikian? Karena semakin bertambah tahun, itu konflik itu semakin banyak. Semakin bertambah tahun, ilmu agama syariah ini pun semakin pudar. Akhirnya terjadilah ketidakseimbangan. Konflik semakin banyak, ilmu semakin menipis. Maka yang terjadi adalah problem yang tak ada solusinya. Kenapa bisa demikian? Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak akan muncul suatu masa melainkan masa yang berikutnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Faham? Masa yang datang setelahnya itu akan lebih buruk dari sebelumnya. Sekarang lebih buruk dari yang kemarin. Begitulah seterusnya. Dari satu sisi Rasulullah SAW juga mengatakan, "Inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu." Di antara tanda-tanda kiamat nanti di akhir zaman, yurfa'al ilmu, ilmu itu diangkat. "Wa yathbutal jahlu," kejahilan itu malah merebak di mana-mana. Akhirnya apakah terjadi keseimbangan, jemaah? Ada keseimbangan tidak? Paham tidak? Terjadi keseimbangan apa enggak? Tidak. Problem semakin bertambah tahun, problem, konflik, fitnah, keburukan bertambah tahun semakin apa? Semakin blunder, semakin besar. Sedangkan ilmu agama semakin mengecil. Padahal solusi dari semua permasalahan itu dari mana? Dari agama. Walaupun orang-orang yang gak suka dengan Islam pun sebetulnya mereka ngakui solusi itu pasti kembali kepada agama, kembali kepada syariah. Syariahnya semakin pudar, konfliknya, permasalahannya semakin besar. Terus sama dengannya apa berarti hasilnya? Kekacauan, keburukan. Itulah yang terjadi di zaman sekarang. Padahal ini satu sisi. Sisi yang lain, kalau kita bicara tentang lingkup keluarga, itu tadi masih bicara umum. Kita bicara lingkup keluarga sekarang. Keluarga dibangun itu dengan tujuan apa? Seseorang membangun rumah tangga itu tujuannya, ibarat laki-laki yang beraktivitas, perempuan yang beraktivitas, panas, capek, penat, berkeringat, dan sebagainya. Ketika dia duduk di rumahnya, dia akan mendapatkan apa? Ketenangan, kedamaian, tentram. Ketika duduk dengan istrinya, duduk dengan suaminya, penatnya dia akan longgar, capeknya dia akan hilang, panasnya dia diganti dengan dingin, walaupun rumahnya gak ada AC-nya. Semua berubah menjadi sebuah keindahan, ketenteraman. Inilah harapan dari seseorang membangun rumah tangga itu. Ayat yang selalu dibaca pada setiap pernikahan. Apa itu? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Tanda kebesaran Allah itu adalah diciptakan manusia ini berpasangan. Jadi kalau orang memilih pasangan bukan dari lawan jenis, berarti dia bukan manusia. Faham? Di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan berpasangan dari yang berbeda. Jadi kurma tidak akan berbuah kalau tidak ada kurma jantan dan kurma betina. Pohon salak tak akan berbuah kalau tidak ada pohon salak jantan dan pohon salak betina. Binatang tak akan bertelur dan berkembang biak kalau tidak ada pejantan dan betinanya. Jadi kalau manusia memilih pasangan yang sejenis, sebetulnya dia manusia bukan, binatang bukan, tanaman pun bukan. Siapa? Gak tahu saya, Pak. Jin juga punya pasangan, Pak. Kenapa? In wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta tolong sama sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Berarti jin itu ada yang laki, ada yang perempuan. Berarti mereka juga berpasangan. Jadi kalau ada orang memilih sesama jenis, berarti dia setan pun bukan. Apa makhluknya? Saya gak tahu. Tanyain dia, lo makhluk apaan? Ya, kamu pakai bahasa apa? Gitu ya. Kembali ke tema ini. Allah ciptakan pasang-pasangan, pernikahan. Untuk apa? Lihat, pertama Allah bilang apa? Litaskunu ilaiha sakina. Agar kamu, wahai laki-laki, ketika duduk di samping istrimu, kamu itu tenang. Jadi habis aktivitas di luar, capek dan sebagainya, penat, panas, kamu duduk di samping istrimu itu tenang, adem. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Itulah yang namanya sebuah kasih sayang. Ini tujuan rumah tangga. Ini tujuan rumah tangga. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan ke saya dengan tertulis, jamaah. Si penanya ini bilang begini, Ustaz, saya bosan sama pasangan saya. Wah, bahaya ini. Saya bosan dengan pasangan saya. Berarti inti dari perkawinan dan pernikahan yang dia bangun itu terrealisasi atau tidak? Hah? Terwujud apa tidak? Tidak, Pak. Berarti pula ada yang error dalam rumah tangganya. Dia enggak beres, Pak. Seharusnya dia duduk dengan pasangannya itu, semuanya hilang. Ibarat orang utang pun seharusnya itu lupa, Pak. Tapi kalau dia pulang ke rumah, justru penatnya itu tambah kenceng otaknya. Capeknya tambah capek dia, Pak. Akhirnya giliran dia mau pulang rumah, malah suntuk. Suntuk dia kalau mau pulang rumah. Akhirnya pulang kerja memilih nongkrong di kafe-kafe dulu. Kalau sudah agak malaman baru dia pulang, karena nyampe rumah tinggal tidur. Pagi-pagi harus keluar lagi. Dia lebih nyaman duduk dengan teman daripada duduk dengan pasangannya. Kalau sudah seperti ini, ucapkan kepada pasangan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum khuluqa. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan pasangannya. Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau mengomentari hadis ini di syarah Riyadhus Salihin, di penjelasan beliau terhadap kitab Riyadhus Salihin. Beliau mengatakan hadis ini merupakan kaidah dalam menilai perilaku seseorang. Apakah orang itu baik atau tidak? Bagaimana kita mengukur dan menilainya? Rasulullah SAW mengatakan, Anda seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan, kalau kalian ingin melihat orang ini baik atau tidak, maka lihatlah dia dengan pasangannya. Kalau dia baik dengan pasangannya, pasti dia akan baik dengan Anda. Kalau dia tidak baik dengan pasangannya, gak mungkin dia akan baik sama Anda. Tapi sama saya baik kok. Ada udang di balik peyek, kata orang Jawa. Hah? Ada sesuatu yang terselubung. Mungkin karena faktor bisnis atau faktor gak enak. Yang jelas kebaikan itu hanya lipstick saja dengan Anda, bukan kebaikan yang muncul dari dalam dirinya. Kenapa? Orang yang terdekat saja dia tidak bisa berbuat baik, apalagi dengan Anda. Jamaah sekalian, istri Anda itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan istilah sahibah. Apa artinya sahibah? Teman akrab. Allah mengatakan wa sahibatihi wa banihi, dan istrinya, tapi Allah bahasakan istrinya itu dengan sebutan apa? Sahibah. Sama di ayat yang lain, wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tuwi. Allah sebut istrinya itu sahibah. Istri Anda itu disebut sahibah, teman akrab. Dan teman paling akrab di dunia ini adalah istri Anda dan suami Anda. Maka seharusnya teman itu diberlakukan dengan apa? Hah? Dengan apa, Ibu? Hah? Kalau Ibu bertemu dengan komunitas ibu-ibu, apa yang terjadi? Obrolannya obrolan ayam geprek level 30, atau obrolan manis, Ibu. Jeng gimana mbak? Lalu cipika cipiki, waduh, pol manisnya sudah, kata orang Jawa, pol manisnya sudah luar biasa, sudah manis sudah. Singkong sudah dikemas dari keju, padahal singkong di pasar di kampung kagak laku, di kafe jadi keju mahal pak. Wah udah manis sudah luar biasa. Coba kalau telepon sama temennya, wah senyum manis, telepon dimatiin, ngobrol sama suaminya, ayam geprek level 30. Begitu pula suaminya, ngobrol sama temannya, waduh senyum, cerah, ceria, seger kayak kita duduk di taman seperti ini. Wah luar biasa. Giliran sama bininya, aduh kayak orang ditagih utang sama debt collector. La haula wala quwata illa billah. Kayak berhadapan sama preman ngajak berantem. Lu ngapain ngomongnya sudah. Apakah itu perlakuan yang seharusnya dengan seorang teman yang akrab? Kenapa Anda sama orang lain bisa akrab, bisa lembut, bisa santun, sedangkan giliran dengan teman yang sebetulnya hilang nilai-nilai itu? Inilah yang saya katakan tadi. Problem itu semakin banyak, Pak. Masalah semakin hari semakin besar. Pemahaman agama kita semakin hari semakin pudar. Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyut tsaub. Islam ini semakin hari semakin pudar, kata Rasulullah SAW. Ibarat baju itu, corak warnanya itu semakin hilang. Fala yadri, akhirnya manusia pun tak sadar dan gak ngerti. Ma sholatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk. Manusia juga tak ngerti akhirnya tata cara sholat yang benar itu kayak apa, gak ngerti. Puasa yang benar gak paham. Menghitung zakat yang benar gak ngerti. Haji yang sebetulnya kayak apa, gak paham. Semua dia gak ngerti. Apalagi masalah mengurus keluarga, sikap, perilaku, itu semua buah dari sholat dan ibadah. Kalau pohonnya akarnya saja rusak, apalagi batangnya dan rantingnya. Inilah pijakan dan prinsip utama. Makanya Allah mengatakan di surat At-Tahrim itu, yang diajak bicara itu siapa oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman, jaga dirimu. Yang diajak bicara adalah iman. Artinya para jamaah sekalian, tidak ada kunci kesuksesan. Apapun, tidak ada kunci jalan menuju kesuksesan itu, tidak ada. Kecuali hanya satu kuncinya, yaitu iman dengan ketakwaan. Semakin bagus iman dan ketakwaan seseorang, maka fungsi AC yang ada di ruangan dia itu akan semakin berfungsi dengan baik. Apa AC-nya? AC-nya dia adalah iman dan takwa. Maka akan melahirkan dalam lingkungan dia, keluarga dia selalu adem, Pak. Orang Jawa bilang mangan ramangan guyu, Pak. Makan tidak makan tetap tertawa dan senyum, Pak. Kita makan beraneka macam makanan, tinggal di komplek yang Masya Allah, nikmat Allah, begitu indahnya ini komplek. Masjidnya aja Masya Allah, baru pertama saya masuk model masjid begini ya. Indah, luar biasa. Tapi tetap aja seperti tubuh kita ada bara api yang selalu siap bom ini meletus waktu-waktu, tiada ketenangan. Iman dan takwa itu kunci utama. Kita bicara kiat membangun keluarga yang bahagia. Mau kiat apapun yang dibicarakan, tapi kalau kita tak dekat dengan Allah, maka kiat itu hanya sebuah pepesan kosong saja. Kunci utama, Pak, semuanya, masalah apa saja kuncinya, pasti semuanya kembali kepada mata kuncinya, yaitu iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita rajin sujud di hadapan Allah, kalau hati kita tanam la ilaha illallah, pasti ketentraman, kedamaian itu akan terjadi. Tapi kalau dahi kita, wajah kita tak pernah nempel di tanah, gak pernah dipakai untuk sujud, jarang-jarang sujudnya, hati kita ditempel al-fulus, wa ma adraka ma fulus, ma fi fulus mampus. Kalau hati kita ditempel itu, Pak, duit dan duit, bangun tidur harta, tidur lagi harta. Kenapa? Karena begitulah dari TK kita diajarkan. Bangun tidur ku terus mandi, habis mandi kita bantu ibu. Kita tak diajarin sholat subuh sama guru TK. Orang tua kita bego ngiyain aja, Pak Bahlul. Oh iya, bangun tidur ku terus mandi, habis mandi bantu ibu, enggak sholat. Pinter guru TK Bahlul. Enggak sadar kan Anda? Sadar enggak? Seharusnya apa? Bangun tidur ku ambil wudu, habis wudu saya sholat, setelah sholat saya bantu ibu. Nah ini yang benar, Pak. Mindset kita tak dibangun dari itu, dari kecil, disadari atau tak disadari. Lalu kita berharap sebuah keharmonisan yang terjadi. Jadi inilah para jamaah, prinsip dasar. Sebelum saya bicara kesana kemari, fahami ini prinsip dasarnya itu. Kalau ada ibu-ibu ngeluh sama saya, dan banyak sekali, Ustadz suami saya begini, suami saya begini, begini, kasar, macam-macam. Pertanyaan saya cuma satu, pertama yang saya tanyain, suami Anda kepalanya rajin ditaruh di tanah, di lantai enggak? Suamimu rajin sujud enggak? Rajin sholat enggak? Bolong-bolong, alah sudah enggak usah ngomong yang lain deh. Suruh rajin sholat dulu suamimu, baru kita akan bicara yang ini. Sama pula laki-laki yang datang, Ustaz, istri saya dulu pernah belajar kungfu sama Jet Li, Ustaz. Dan belajar sama Jackie Chan, Ustaz. Kenapa? Kalau dibangunin sholat, ilmu Jet Li-nya muncul, Ustaz. Nendang-nendang. Terus lompat-lompat, Ustaz. Oh gitu? Ya, kalau gitu, apa solusinya, Ustaz? Gampang. Apa? Balikin ke habitatnya. Dia kembali ke habitatnya, pengen manjat pohon. Saya mau cari istri manusia, bukan monyet. Ya. Jadi semua itu muaranya kemana, Pak? Apa jamaah? Dahi kita ini, kita tempel gak di tanah? Kita tempel gak di karpet untuk sujud kepada Allah? Mulut kita pakai untuk zikir enggak? Ini prinsip utama dulu sebelum ngomong macam-macam. Lihat perumpamaan Rasulullah SAW, lalu tarik permasalahan itu dalam lingkungan keluarga. Masalul ladzina yadhkurunallah wal masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyit. perumpamaan orang yang rajin zikir dengan orang yang tidak zikir itu perumpamaan orang hidup dan orang mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan perumpamaan orang zikir dan enggak zikir itu seperti ikan. Orang yang enggak pernah zikir ibarat ikan yang ditaruh di darat. Seperti ikan yang ditaruh di darat. Mereka yang zikir ibarat ikan yang ditaruh di air. Coba taruh prinsip ini, model orang ini di dalam lingkup keluarga. Jadinya apa? Hah? Kayak apa keluarganya jamaah? Ya, kayak ikan di daratan. Jadinya apa tuh ikan? Ya udah. Ikannya gak bisa hidup dia. Lompat ke sana, lompat ke sini. Ini ikan gak bisa hidup, panas dia. Ibarat orang hidup dengan orang mati. Berarti yang di sekitar saya ini orang hidup atau orang mati? Berarti yang di sekitar saya mayat hidup. Serem dong. Terus apakah keluarganya, lingkungan keluarganya mendapatkan ketenangan dan kedamaian? Kata iklan, mimpi. Jadi para jamaah, kalau kita ini ngaca, kemudian di wajah kita ini ada bopeng-bopeng, seringkali yang terjadi itu apa? Kacanya yang disalahin, padahal kitanya yang bopeng. Kitanya gak dekat dengan Allah. Pada akhirnya si suami nyalain istri. Kamu sih, lu enak aja gue yang disalahin. Istrinya ngamuk, merasa disalahin terus. Jadilah perang Broto Yudo dalam cerita wayang. Perang terus rumahnya. Masalahnya apa? Gak jelas. Ustaz, istri saya kabur dari rumah. Saya mau ceraikan dia. Kenapa mas? Gak nurut istri saya, melawan Ustaz. Begini, begini. Habis tuh istri dari ujung rambut sampai jempol habis. Mas, saya boleh ngobrol sama istri Anda? Buat apa? Loh, kalau Anda mau nanya saya, ya izinkan saya ngomong sama istrimu. Sudah pulang Ustaz ke kampungnya. Ya udah kamu WA biar dia telepon ke saya. Ya udah Ustaz, istrinya telepon. Ternyata yang permasalahannya apa mas? Kalau pulang kerja minta disajikan secangkir teh, kopi. Istrinya belum nyajiin kopi sama teh. Pulang ngamuk-ngamuk. Oh, ikan ditaruh di daratan. Cuma gara-gara itu saja. Iya, gara-gara itu. Ini kalau kita mau berpikir sama orang berantem gara-gara teh ini pinter gak pak? Pinter gak? Hah? Jawaban bapak apa kesimpulan bapak? Hah? Ini orang pintar atau orang bego, pak? Pakai bahasa simpel aja nih, jangan pakai bahasa alus-alusan. Ini orang pintar atau orang bego, pak? Bego. Ada lagi laki kerja berangkat subuh, pulang rumah jam 11 malam, jam 12 malam, subuh berangkat lagi, pulang-pulang minta jatah dari istrinya. Istrinya kesel, setiap hari dia pulang begitu, kadang gak pulang sama sekali. Suaminya ngamuk karena minta jatah, istrinya ngomel. Saya bilang, mas, andai Anda punya karyawan, karyawan Anda ini datang sejam dua jam, tapi tiba-tiba dia minta gaji utuh, kamu kasih gak mas? Ya enggak lah Ustaz, begitulah istrimu mas. Perempuan mana mas yang datang cuman kayak toilet, Anda datang mau pipis sur kalau saya pulang. Kagak ada perempuan yang mau digituin. Berarti saya yang salah. Lah terus apa yang salah? Setan. Mana ada perempuan Anda datang cuman Anda mau masuk toilet doang. Tak ada, Pak. Perempuan ini bahasa Sundanya piyem. Saya gak tahu ini lidah Jawa Timur loh ya, jangan disalahin loh ya. Bukan lidahnya orang Sunda, bukan, saya gak tahu. Piyem. Apa piyem? Piyem. Apa namanya? Tape. Ini istrimu ini piyem. Tape. Anda kalau pegang tape, pegang pakai apa namanya? Penuh dengan otot yang kuat, keker. Begitu? Iya, Mas. Anda ngambil tape, Anda cengkeram tuh rapi, begini, Mas. Jadinya apa? Anda mau motong tape pakai golok, Mas. Loh, ini yang waras siapa? Anda dikasih ager-ager, motong agernya pakai golok, Mas. Loh, ini yang enggak waras siapa? Perempuan ini penyem, ager-ager. Motongnya pakai apa agernya, Mas? Pakai sendok kecil aja, sih kepotong. Enggak perlu Anda bawa apa namanya? Sendoknya nasi kegedean. Walaupun istri Anda profesor, profesor di kampus, kalau di rumah penyem. Paham, Pak? Nah, ini pengantar saya. Tapi sudah setengah jam saya ngomong, Pak. Faham prinsipnya ini? Faham itu, Pak. Ya. Ini faham dari mana? Iman, ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Ini prinsipnya, hafalkan itu, Pak. Kita bangun keimanan kita kepada Allah. Ya, dengan ilmu kita bangunnya. Kita bangun amal saleh kita. Dengan apa? Dengan ilmu dan amal ibadah. Maka kita yakin semua itu akan menjadi apa? Akan indah, Pak. Oke, ini prinsip dasar. Dalam masalah apa saja, mau rumah tangga, mau bisnis, apa saja, ini kunci utamanya. Faham? Oke. Poin pertama yang harus disadari dalam sebuah rumah tangga, kalau kita mau bicara kewajiban, hak dan kewajiban, poin utama yang harus kita pahami adalah setiap pekerjaan, walaupun itu unit pekerjaan, pasti ada koordinatornya. Ya tidak? Pasti ada kepala dan koordinatornya. Jika ditunjuk seorang koordinator, maka semua karyawan staff yang ada di bawahnya harus taat sama siapa? Koordinator. Dan koordinator ini harus taat sama siapa? Aturan perusahaan. Dalam rumah tangga, setiap rumah tangga ada koordinator dan pemimpinnya. Semua yang ada di bawah harus taat sama siapa? Harus taat sama pemimpin. Dan pemimpin harus taat sama siapa? Sama Allah dan Rasulnya. Itulah prinsip dasar di atas. Siapa pemimpin dalam rumah tangga? Laki-laki, suami. Al-Quran bilang apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Laki-laki pemimpin dari wanita. Ini perintah Allah. Ini petunjuk Al-Quran. Jangan sampai petunjuk ini hanya sekedar jadi hitam di atas putih saja, atau hanya hiasan di mulut bahwa laki-laki itu pemimpin. Realita yang terjadi tidak seperti ini. Realita yang terjadi adalah bintang 10-nya istrinya. Bisa jadi Anda punya bintang 4, tapi istri Anda punya bintang 6, Mas. Akhirnya apa? Muncullah barisan laki-laki fahlun. Muncullah laki-laki yang takut sama istrinya. Sampai mau beli kolor pun dia bilang, nanti dulu saya minta izin sama istri saya. Kalau udah begini, hilanglah pengemudinya, Pak. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Suatu kaum tidak akan bahagia kalau yang jadi pemimpin itu cewek. Rusak, Pak. Paham sampai sini? Laki-laki pemimpin. Kenapa laki-laki itu pemimpin? Dan apa yang dimaksud dengan laki-laki itu pemimpin? Apa yang dimaksud dengan pemimpin? Apakah pemimpin itu tukang marah-marahin? Saya sebutkan penjelasan para ulama sedikit di ayat An-Nisa ayat 34 tadi itu. An-Nisa ayat 34 tadi itu. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan, menjelaskan ayat tadi itu di An-Nisa 34 itu. Beliau mengatakan suami sosok yang bertanggung jawab. Lihat, suami dialah yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Dalam hal apa dia tanggung jawabnya itu? Membimbing istrinya. Laki-laki yang bimbing istrinya. Dua, mengajarkan istrinya, mengarahkan istrinya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Inilah namanya pemimpin. Membimbing, mengajarkan, mengarahkan istrinya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi pemimpin itu bukan al-kuju, Pak, yang datang tinggal gorok leher saja. Datang tinggal eksekusi ketok palu, toh tidak. Datang tinggal marah-marah saja. Mak, kamu seharian kemana aja? Ini anak-anak jadi begini, kamu sel. Istrinya ngamuk. Enak aja gue yang disalahin. Ini yang tanggung jawab siapa? Kok main salah-salahan? Kok pada lempar bola? Seharusnya ini yang salah siapa? Ya, semuanya yang salah itu pemimpinnya. Coba lihat dalam pemerintahan umpamanya, yang korupsi anak buahnya, tapi yang kena siapa? Menterinya. Umpamanya ini contoh aja. Lihat, Pak. Jadi semua yang ada di bawah itu error. Berarti yang error siapa? Suaminya. Anda tidak berfungsi. Kita laki-laki gak berfungsi sebagai laki-laki. Yang fungsi cuma itunya tok. Lakinya gak fungsi. Paham kan? Iya. Saya ulangi. Yang dimaksud suami pemimpin itu apa? Apa tadi? Membimbing, ngajarin, ngarahin istrinya. Ini penjelasan para ulama dulu, Ibnu Jarir yang wafat tahun 310. Berarti beliau mendengar dari generasi hidup di era 200-an. Berarti yang era 200 mendengar dari era 100. Era 100 mendengar dari siapa? Sahabat. Berarti beginilah sahabat itu memandang suami itu. Membimbing istrinya, bukan nyala-nyalain, bukan datang cuma ngomel-ngomelin, ngamuk-ngamuk aja. Kayaknya kajian ini nyenengin ibu-ibu. Ketawa melulu dari tadi dia. Emang kalau saya ceramah tentang rumah tangga, yang seneng ibu-ibu. Sampai saya pulang, Pak, kalau di Jakarta nih semua jenuh, dibawain apa? Buah-buahan satu dus, Pak. dibawain apa namanya telur. Telur itu bawain saya itu tiga apa namanya itu tiga pak gitu loh pak. Gak saking senengnya saya ceramah tentang ginian pak. Kenapa laki-laki itu jadi pemimpin dalam rumah tangga? Nah ini nanti implikasi ke bawahnya besar pak. Sekarang kita paham tadi apa yang dimaksud dengan laki-laki itu, suami itu pemimpin. Memimpin itu apa? Yang kedua, kenapa laki-laki itu jadi pemimpin? Allah sebutkan di kelanjutan ayat 34 dari An-Nisa, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah kasih lebih laki-laki dibanding perempuan. Allah berikan kelebihan laki-laki daripada perempuan lebih laki. Ini Allah yang bilang. Wa bima anfaqu min amwalihim. Alasan yang kedua, karena laki-laki yang ngasih infak. Laki-laki yang ngasih belanja kebutuhan rumah. Yang tanggung jawab rumah itu laki-laki. Jika yang kerja perempuan, laki-laki cuman duduk manis saja, mending cari laki-laki lain, Bu. Pecat dia jadi suami. Kenapa? Karena yang tanggung jawab itu siapa? Bahkan sampai pada satu tingkatan para ulama fikih itu mengatakan, ibu-ibu, ini saya bicara sama ibu-ibu lho Pak ya. Saya ngomong sama ibu-ibu nih. Sampai pada satu tingkatan, ketika laki-laki itu tidak ngasih uang belanja kepada Anda, Bu, jangan dikasih jatah, Bu. Sampai pada tingkatan seperti itu. Kenapa? Karena al-infaq muqabilul bud'i. Nafkah itu adalah jatah itu. Sampai seperti itu para ulama mengatakan. Jadi kenapa laki-laki itu pemimpin? Karena laki-laki itu ada kelebihan. Karena laki-laki itu ngasih nafkah. Apa kelebihan yang dimiliki laki-laki? Pertama, ini penjelasan para ulama di tafsir Al-Baghawi. Satu, kelebihan dalam akal dan agamanya. Karena akal laki-laki lebih dominan dibanding dengan akal perempuan. Bukan dikatakan lebih berakal berarti yang ini bego. Bukan, jangan salah paham. Saya makanya bahasa saya, laki-laki akalnya lebih dominan daripada perempuan. Kenapa? Perempuan yang dominan bukan akalnya. Apanya? Perasaannya. Perasaannya, Bu. Perasaannya pak, perempuan itu. Laki yang dominan adalah akalnya. Karena laki-laki yang dominan akal, maka laki-laki itu kerap kali mengatakan satu ditambah satu, dua. Tapi kalau perempuan pakai perasaan, satu ditambah satu bisa 20 pak. Gimana caranya? Gak nyambung otak kita pak. Bener gak pak? Yang tua lebih tahu ya. Bener gak pak? Iya. Tanya perempuan. Satu tambah satu 20. Kok bisa? Gak tahu rumusnya. Laki satu tambah satu 2. Oh pinter. Inna kaidahunna azim. Allah bilang cerita Nabi Yusuf. Inna kaidahunna azim. Tipu dayanya perempuan itu dahsyat. Tapi giliran Allah bilang tentang setan, inna kaidas syaitani dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi tipu daya cewek dahsyat. Jangan bilang lebih dari setan, saya enggak ngomong loh. Saya enggak ngomong loh, Pak. Saya enggak ngomong loh. Lihat, kenapa itu 1 ditambah 1 20. Kata orang, nonton film India 4 jam. Tapi kalau diceritain sama perempuan 8 jam. Jadi kalau beli ke supermarket, ya anterin ke supermarket dong. Emang mau beli apa sih sini, tak beliin? Gak mau. Mau beli sendiri. Gitu kan pak? Saya gak nanya ibu. Bener gak pak? Mau dia anda yang beliin ke supermarket pak? Ayo jujur. Gak mau. Kenapa? Anda satu ditambah satu dua. Emang mau beli apa sih? Mau beli minyak goreng habis. Mau beli kecap. Ya sudah sini saya beliin. Kalau dia bilang iya, berarti dia lagi malas keluar. Tapi kalau dia lagi gak malas, gak bakal pak dia mau. Kenapa? Kalau anda yang beli, anda cuma beli minyak goreng sama kecap tok. Bener gak pak? Bener kan? Tapi kalau bapak nganterin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau beli apa? Orang kita kan selalu manggil mama atau bunda, ya kan? Mau beli apa, ma, bunda? Mau beli minyak goreng. Coba bapak anterin. Kalau nggak jadi dorong gerobak, ya kan? Lu katanya minyak goreng, emang beli minyak goreng? Udah diem aja sih, aneh, pewe lu. Bapak yang diomelin. Akhirnya pulang bawa berapa kresek? 3 kresek. Jodohnya apa? Minyak goreng. Pulang dari supermarket mau belok kanan, ya jangan belok kanan, belok kiri. Muter dong, jangan bawel. Udah diem. Urusan cewek. Belok kiri. Itu ada toko roti, diem. Udah pak, 1 tambah 1 berapa? 20. Inna kaidahunna azim. Makanya kalau trik dagang, diskusi sama binimu, pinter cari ide. Mana telingamu sini, laki, ini telingaku. Cewek, telingamu mana? Muter, bukan sini, muter sini lagi dia. Itulah perempuan pak. Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki apa? Akalnya dominan. Karena akal itu dipakai untuk berfikir. Perasaan bukan untuk berfikir. Agamanya lebih dominan laki-laki. Gak ada cerita laki-laki libur. Perempuan ada cerita libur dia. Dulu saya masih kecil, umi saya nyuruh kakak saya yang tua, ayo sholat. Enggak nih lagi libur. Saya masih kecil waktu itu. Saya bilang sama kakak saya, enak amat sholat libur. Mi aku juga libur mi. Terus laki-laki gak ada libur. Sholat, sholat. Itu kakak libur. Udah gak usah nanya. Agamanya kurang pak. Seminggu kakak sholat. Kita sholat terus. Itu kelebihan. Dan hal-hal yang lain, ya. Kepemimpinan di tangan laki-laki, talak cerai di tangan siapa? Laki-laki. Yang jadi nabi siapa? Laki. Orang edan aja yang ngaku dirinya malaikat Jibril cewek. Ya memang namanya edan. Jadi ini prinsip dasarnya. Kalau begitu, siapa yang bertanggung jawab untuk meluruskan agama di dalam rumah? Siapa? Laki. Ku anfusakum wa ahlikum. Lihat bahasa Al-Quran. Jaga dirimu dan keluargamu. Berarti yang disuruh duluan siapa? Anda suami. Berarti kalau perkara sholat, yang disuruh sholat duluan siapa? Anda suami pak. Jadi kalau anda mau ngajak anak anda ke masjid, sebetulnya yang berangkat ke masjid duluan siapa? Anda pak. Kalau anda ngelarang anak anda ngerokok, seharusnya rokok yang pertama kali dibuang itu rokoknya siapa pak? Rokoknya bapak duluan. Kalau anda menyuruh anak anda jangan mainan game, sebetulnya yang gak mainan game duluan siapa? Anda. Ustaz, ceramah ustaz tentang anak-anak kecanduan game. Oh ya oke, okay. Seneng saya pak. saya disuruh ceramah di satu sekolahan elit di Jakarta tentang anak kecanduan gadget. Saya ceramah, Pak. Padahal ceramah tentang itu sebetulnya yang ditempelengin siapa? Salah ngasih judul dia, Pak. Loh, anak mainan gadget yang salah siapa? Bapaknya. Anda mainan gadget melulu, ibunya mainan gadget melulu. Begitulah seterusnya. Makanya Allah bilang apa? Ku'an fusakum. Jaga diri kamu dulu, wahai suami. Kamu harus baik dulu, wahai suami. Kenapa? Istrimu itu nanti akan ngacak sama suaminya. Anak itu akan melihat bapaknya. Anak melihat bapaknya. Bapaknya ngerokok, anaknya ganja, Pak. Kenapa? Kan pepatah Indonesia kan bilang, buah jatuh tak jauh dari pohon. Terus pipis di bawah pohon, anaknya ngipisin bapaknya. Begitulah, Pak. La haula wala quwata illa billah. Qu anfusakum. Kita yang disuruh baik dulu, Pak. Kita yang disuruh baik, kita oleh Allah. Lalu apa? Saya kutipkan penjelasan para ulama. Para ulama dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, para tabi'in, tabi'in, hampir semua mengutarakan redaksi dengan yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Redaksi mereka rata-rata mengatakan demikian, Pak, kesimpulannya. Lakukanlah ketaatan dan ketakwaan, tinggalkanlah kemaksiatan, lalu ajarkan itu semua kepada keluarga Anda. Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan apa? Kerjakan sholat, wahai suami. Kalau Anda sudah sholat, maka ajarkan itu kepada istri Anda. Irji'u ila ahlikum wa'allimuhum sholat kama ra'aitumuni usalli. Kalian pulang sana, temui keluargamu, ajarkan mereka sholat. Sebagaimana kamu tadi melihat saya sholat, sekarang ajarkan sama istrimu. Jadi kalau kita marah anak-anak kita itu ngomongnya kasar, berarti sebetulnya yang ngomong kasar itu siapa? Siapa? Ayahnya. Yang ngomong kasar itu mamanya, dan yang paling utama ayahnya. Anak niru. Itulah prinsip, Pak. Jadi kalau ngaca, jangan disalahkan kacanya. Contoh surat Thaha ayat 132. Surat Thaha ayat 132. Lihat, ini konsep pendidikan Al-Qur'an. Hadis Nabi, bukan konsep pendidikan ala barat, Pak. Ini bukan ala barat, Pak. Surat Thaha ayat 132. Allah bilang apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Lihat ujungnya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur, suruh. Lihat kalimat ayatnya, lihat redaksinya, pahami, Pak. Suruh keluargamu salat. Berarti redaksi ayat ini diarahkan, ditujukan ke siapa? Saya ulangi. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluargamu sholat. Berarti redaksi ayat ini diarahkan ke siapa? Kemana, Pak? Ke suami. Suruh, wahai suami, keluargamu itu, istrimu dan anakmu sholat. Wastabir 'alaiha. Dan kamu harus sabar ekstra. Kenapa? Nyuruh perempuan itu gak gampang. Nyuruh perempuan gak gampang. Kenapa? Itu tadi, inna kaidahunna azim. Tipu dayanya dia itu panjang, Pak. 1 + 1 = 20. Anda nyuruh orang begini, repot mencerna akal, Pak. Wastabir, sabar, Pak sabar. Ini bukan urusan goreng pisang goreng dan bisa butuh waktu. Lalu Allah bilang apa? La nas'aluka rizqa. La nas'aluka kamu. Yaitu apa? Kata ganti kedua untuk laki-laki. Kami tidak akan minta kepada kamu orang kedua laki-laki. Yaitu siapa berarti? Suami. Suami, kata Allah, saya tidak akan minta kepada kalian, wahai suami, apa? Duitmu, hartamu enggak? Saya enggak bakal nanya hartamu. Saya yang tanyain nanti yang pertama kali adalah apa itu? Apa kewajiban Anda kepada istrimu sudah dikerjain? Allah enggak minta duitmu. Enggak. Nahnu narzuquk, kata Allah, justru saya yang ngasih rezeki kamu. Saya enggak bakal minta. Berarti prioritas utama yang harus diperbaiki oleh suami apa, Pak? Agamanya, ketakwaannya, Pak. Ibadah dalam keluarga. Jangan sibuk untuk memperbaiki fulus, Pak. Ini Al-Qur'an yang bilang. Wal aqibatu litaqwa. Lihat ujung ayatnya. Goalnya akhir dari perjalanan, yang sukses nanti di akhirnya, yang finish, yang goalnya sukses, siapa? Orang bertakwa, bukan orang yang berhasil dalam bisnis, bukan. Sampai pada satu titik seorang yang kaya, Pak, enggak usah nanya harta, Pak. Sudah hartanya tidak keruan, Pak. Bisa triliun tuh hartanya dia. Satu titik ketika dia belajar ngaji sama saya, kira-kira 10 tahun yang lalu. Dia malu belajar ngaji di ruang tertutup. Berdua sama saya belajar ngaji. Satu titik dia bilang begini sama saya, Pak. Ustaz, ini semua gara-gara ayah saya. Kaget saya. Kenapa? Ayah saya gak pernah ngajarin saya ngaji dari kecil. Gimana, Pak? Tanggung jawab gak itu ayahnya? Hah? Tanggung jawab dia ayahnya gak ngajarin ngaji. Saya gak diajarin ngaji sama ayah, Ustaz. Sampai tua gini saya gak bisa ngaji. Saya cuma dikasih harta aja. Ya, saya cuma meredah emosi. Jangan, gak boleh begitu kamu. Sudah, Ustaz gak tahu. Saya gak diajarin ngaji sama sekali. Saya mau ngomong apa? Bagaimana kalau itu terjadi sama kita, Pak? Kita mau jawab apa sama Allah nanti? Ketika Allah nanya sama kita, kepada suami-suami, apakah anakmu kamu sudah suruh untuk beribadah kepada Allah? Apakah anak-anak cewekmu sudah Anda suruh untuk menggunakan jilbab syar'i? Disuruh sih sudah, tapi enggak mau. Alah. Tanggung jawab kita. Inilah firman Allah yang ada di surat Thaha 132. Makanya, apa kewajiban suami? Para jamaah, kewajiban suami yang pertama adalah senantiasa suami itu berbuat baik. Ini kesimpulan dari paparan saya di atas. Senantiasa berbuat baik, mencegah diri dari perbuatan buruk, tidak menunda-nunda kewajiban selama mampu, menampakkan keceriaan dan senyuman manis. Ya, ini sih banyak ya. Kalau mau diurai apa? Satu, senantiasa berbuat baik. Dua, menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Tiga, tidak pernah menunda-nunda perbuatan baik. Empat, menampakkan keceriaan dan senyuman manis. Ini suami. senantiasa berbuat baik. Ya ketakwaan, menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Ya jangan maksiat, jangan menunda-nunda. Ya iya, jangan nunda-nunda, nanti jadi contoh. Jadi contoh buat Anda. Sekolah Islam, alhamdulillah, membuat peraturan anak yang belajar di sini yang cewek harus menggunakan jilbab syar'i. Wah, semuanya ikut jilbab syar'i. Tapi mamanya ketika nganter ke sekolah pakai celananya jin. Pakai celananya jin. Tahu celananya jin? Apa? Celana jin. Mamanya ketika nganter gak pakai jilbab, pakai celana panjang. Pakai Ustaz kerudung nutup rambut. Tolong anaknya Pak, biar gak mengganggu. Wih, banyak banget pertanyaannya. Ini serius pertanyaan Pak. Empat poin ini, yang terakhir tadi apa? Keceriaan, senyuman manis. Jadi pula, kalau tadi saya contohkan dengan teman, senyum manis, tutur kata manis. Seharusnya yang paling berhak untuk mendapatkan senyuman manis dan yang paling berhak untuk mendapatkan tutur kata yang manis itu siapa? Istri Anda, Pak. Itu orang di dunia yang paling berhak untuk mendapatkan keceriaan wajah kita. Senyuman manis itu seharusnya dia yang pertama kali sebelum teman-teman yang lain. Ini dimaknai dari mana? Dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Ini kesimpulan dari penjelasan para ulama. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian. Loh, laki-laki Pak arahnya. Pergaulilah istri kalian, wahai suami, dengan cara yang baik. Apa itu maksudnya? Ya hadis Nabi tadi itu. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Suami lagi Pak. Ya, kemudian tentu yang berikutnya adalah nafkah sesuai dengan kemampuan. Ya ini kalau yang urusan duit sih ngerti insya Allah. Lalu saya singkat ini. Dari tadi kita ngomongin istri, suami-suami, sekarang gantian. Lalu si istri, apa kewajiban istri? Sebetulnya kewajiban istri, tentu kewajiban yang pertama adalah perempuan kepada siapa? Kepada Allah. Itu pasti. Ketaatan dia, kepatuhan dia kepada Allah, pasti. Setelah itu, kepatuhan dia kepada suami. Itu nomor dua setelah Allah, Pak. Berarti kalau istri yang gak taat sama Allah, apalagi sama Anda, Mas. Sama Allah aja gak taat. Sholat, bolong-bolong. Disuruh pakai jilbab, gak mau. Bantah. Padahal yang nyuruh pakai jilbab siapa? Allah. Sama Allah gak taat, gak taat. Apalagi sama Anda, siapa lo? Jangan berdehem gitu, Mbak. Saya agak tersinggung. Jadi ini intinya, perempuan. Taat sama Allah, kemudian taat sama suami, Anda masuk surga. Dari pintu mana saja. Apa dasar hukumnya? Perhatikan hadis ini. Abdullah ibnu Abbas mengomentari ayat surat An-Nisa ayat 34 tadi. Kan ujungnya mengatakan wal baqiyatu salih. Maaf. Apa ujungnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Terus kelanjutannya apa? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah habis bicara tentang suami, selanjutnya bicara tentang istri. Adapun istri-istri yang salihah adalah istri yang taat kepada Allah dan menjaga apa yang sudah Allah jaga. dikomentari sama imam oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan apa? Lelaki itu pemimpin atas istrinya. Ya, laki-laki itu yang pemimpin. Istrinya, adapun sang istri, wajib mentaati suaminya. Wajib. Karena Allah telah memerintahkannya untuk mentaati suami. Allah suruh perempuan itu untuk taat sama suaminya. Di antara bentuk ketaatan istri kepada suami adalah hendaknya ia berbuat baik kepada keluarga suami. Nah, ini problem besar bagi perempuan, Pak. Kalau sudah ngomong ini, lihat, gak ada yang komen. Gak ada yang komen. Kalau yang ini, gak ada komen, Pak. Problem besar bagi para istri apa ya? Keluarganya suami. Ini problem besar. Apa itu? Jealousnya pol, Pak, sama keluarga Anda, Pak. Duh, kan gak komen, kan? Diam dia, Pak. Dia akan jealous, Pak, cemburu sama ibu Anda. Cemburu sama, kalau sama ayah Anda enggak? Sama ayah Anda enggak? Tapi dia akan cemburu sama ibu Anda. Dia akan cemburu sama kakak Anda yang perempuan. Dia akan cemburu sama adik Anda yang perempuan. Tapi saudara Anda yang laki, dia tidak akan cemburu, Pak. Kenapa? Karena dia merasa ibumu itu saingan sama dia. Dia akan merasa kakak Anda yang perempuan, adik Anda yang perempuan itu saingan sama dia. Jadi kalau Anda ngirim duit sama ibumu, Anda akan berantem sama dia. Iya apa tidak, Pak? Saya gak nanya ibu. Iya apa tidak, Pak? Iya. Anda akan ribut sama dia. Tuh ngaku, tuh ada yang ngaku. Jealous dia, Pak. Cemburu berat dia. Subhanallah ya. Jadi ternyata kasus seperti ini bukan zaman sekarang. Ternyata sudah terjadi dari zaman Rasulullah, Pak. Yaitu perempuan cemburu, Pak. Kalau dia gak cemburu, malah bisulen pantatnya. Bisulen dia, pentol-pentol, katelan dia kalau gak cemburu, Pak. Kemudian sebentar saya. Nah ini, lihat hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nasai dan Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini hadis hasan, sedang bisa diterima. Rasulullah SAW mengatakan hak suami atas istri. Apa itu? Hak suami atas istri berarti kewajiban istri kepada suami. Apa itu? Andai lauka nabihi kurhah. Andai, ini andai. Andai suami Anda terluka lalu mengeluarkan darah atau nanah, falahisathu, lalu istri Anda menjilat darah dan nanah luka yang ada dalam tubuh Anda itu, dia belum melakukan kewajiban dia sama suaminya. Dengerin ini, Bu. Lauka nabihi kurha falahisathu. Andai si suami ini luka, mengeluarkan kotoran dari lukanya, lalu si istri menjilati kotoran itu, dia belum melakukan kewajibannya. Ini andai-andai loh ya. Artinya sampai separah itu pun dia belum melaksanakan kewajibannya. Jadi jangan berharap, oh saya sudah masak, saya sudah ngurusi dia, saya sudah melayani, saya sudah melahirkan anak-anak dia, berarti tugas saya selesai dong. Berarti kalau tugas kamu selesai, berarti dikafani kamu. Berarti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tak kawin lagi besok. Jadi kalau istri Anda ngomong begitu, Mas, tugas saya sudah selesai. Saya sudah sekian tahun ngurusin kamu, ngelahirin anak kamu, tugas saya rampung. Alhamdulillah, berarti besok saya kawin lagi. Langsung diem dia nanti. Kemudian yang menunjukkan kewajiban seorang istri yang sangat tinggi kepada suaminya, yaitu mentaati suaminya. Apa itu? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Ini semua andai ini Rasulullah SAW. Andai saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud di hadapan orang lain, saya akan suruh tuh perempuan sujud di bawah kaki suaminya. Lihat, begitu besar kewajiban suami istri untuk taat sama suaminya. Kemudian itu yang dimaksud dengan ayat fasholihatu qanitatun hafizatun lillahi. Perempuan itu taat sama Allah dan menjaga kehormatan suaminya. Nurut sama suami, jaga hartanya suami juga. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW mengatakan di hadis Mu'adz ibn Jabal, "Lan tajida imra'atun halawatal iman." Perempuan itu tidak akan menikmati manisnya iman. Dia tidak akan menikmati enaknya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sholat malam. Itu hambar kayak makanan gak dikasih bumbu, gak ada garamnya, gak ada nilainya. Gak ada buahnya, gak ada nikmatnya dia melakukan ibadah itu semua. Sampai hatta tu'addi haqqa zaujiha. Sampai perempuan itu melakukan hak suami atas dia. Jadi kalau perempuan itu taatnya sama Allah luar biasa, tapi kalau sama suaminya kurang ajar, gak ada nilainya itu perempuan. Yeah. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair?" Wahai Rasulullah, perempuan mana yang paling mulia? Alladzi tasurruhu idza nazar. Perempuan mana yang paling mulia ya Rasulullah? Ciri-ciri perempuan salihah itu apa? Wahai suami, kamu kalau ngelihat dia kamu senang. Jadi kamu suami ngelihat istrimu lebih senang daripada ngelihat cewek-cewek di jalan. Kenapa? Karena istrimu kalau di rumah itu nyisir. Suka nyisir di rumah. Ya Bu ya. Gak berani ngomong dia. Kalau di rumah dia suka nyisir rapi. Kemudian kalau di rumah dia bajunya itu, dasternya, bajunya rapi Bu, Pak. Keren melihatnya. Bukan daster yang 10 tahun yang lalu yang pantatnya bolong, keteknya bolong. Yang warnanya sudah kagak jelas, kata cewek, adem. Adem tuh daster. Sudah urusan begini gak berani komen. Besoknya kan saya bilang dari tadi, Pak. Adem, rambutnya gak disisir, kayak gak punya sisir dia. Pakai minyak wangi. Minyak wangi yang dijual 15 ribu itu loh di minimarket. Giliran keluar rumah pakai yang ori. Kasihan bapak. Bapak beli yang ori cuman buat orang di jalan. Yang buat bapak hanya minyak wangi yang kelas 10 ribuan. Itu pun kalau dipakai. Jadi perempuan mana yang mulia? Tasurruhu idza nazar. Kalau Anda ngelihat dia, waduh istri saya cantik. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau Anda menyuruh dia, dia akan taat. Walaupun pakai ngomel, tapi dia taat sebetulnya. Enggak apa-apa, biarin aja ngomelnya, tapi dia nanti taat kok. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha. Dia tidak akan menentang Anda. Baik dalam dirinya maupun hartanya dia tidak akan menentang. Inilah ciri-ciri perempuan yang salihah. Kesimpulannya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika perempuan itu rajin salat 5 waktu. Rasulullah cuma menyebutkan salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan saja, salatnya 5 waktu saja, enggak disebut salat sunnah kan? Nah, salat 5 waktu, puasanya Ramadan saja, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, pakai jilbab yang syar'i. Wa ata'at ba'laha, taat sama suaminya. malaikat akan bilang kepada perempuan yang model begini, udkhulil jannata fi ay abwabil jannati syi'ti. Wahai ibu, kamu masuk saja ke surga dari pintu surga manapun terserah. Gampang ya masuk surga ya? Gampang pak perempuan itu masuk surga. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatannya, taat sama suamimu, masak, ngurus suami, ngurus ini semua pahala besar surga semua. Syaratnya apa? Gak pakai ngomel. Gitu kan? Udkhulil jannah, masuklah wahai perempuan ke pintu surga terserah. Dari pintu mana saja boleh bebas kamu masuk surga. Syaratnya apa? Lakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatanmu, taat sama suami. Loh kenapa kok gak disebutin zakat? Iya, kalau itu uang pribadi silahkan keluarin. Tapi kalau duitnya suami, Anda mau keluar harus minta izin sama suami. Mau haji? Enggak. Kalau mau haji berangkat sendiri, enggak. Kalau mau haji sama suamimu. Kalau sholat, enggak ada sholat nunggu izin suami, enggak ada. Nutup jilbab nunggu izin suami, oh enggak. Suamimu enggak ngizinin, Anda tetap pakai jilbab saja. Nah inilah para jamaah sekalian, pembahasan kita tentang masalah ini. Sebetulnya masih ada lagi yang lebih teknis, yaitu apa? Bagaimana caranya suami membimbing istrinya. Nah, jadi belum kan? Saya belum bicara kan? Saya masih secara umum kan mas? Nah, sebelum itu ada pembahasan, setelah itu ada pembahasan lagi sebetulnya. Bagaimana caranya seorang suami mendidik dan mengarahkan istri? Ini masalah teknis yang lebih menarik lagi pak. Ya. Tapi karena waktunya habis, ya semoga ini sudah cukup buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kan saya bilang urusan ginian ini menarik, pertanyaannya setumpuk. Lihat, pertanyaannya mesti banyak curhat. Mohon penjelasannya untuk seorang laki atau umat yang ingin talabul ilmi. Bagaimana solusinya agar tugas sebagai istri diridhai Allah dan juga dapat ilmu yang syar'i yang diridhai oleh Allah? Gampang. Apa itu? Satu, Anda bisa duduk di rumah sambil menikmati apa? Ceramah ustaz-ustaz di YouTube. Ya kan? Tinggal duduk, apalagi sekarang ada media televisi yang sudah multifungsi. Ya tinggal duduk, setel YouTube-nya ustadz-ustadz yang kita kenal. Setel duduk sambil duduk di rumah, udah. Sambil selonjoran. Atau mau yang lebih mulia lagi, kalau mau lebih mulia lagi duduk ke majelis taklim, datengin. Jalan kakinya jihad, duduknya jihad, pulangnya jihad. Boleh? Boleh. Kalau suami saya gak ngizinin gimana? Gak apa-apa, datang aja ke majelis taklim. Karena belajar ilmu itu wajib. Asal pergi ke majelis taklimnya bukan keluar kota, cuma di sekitar area lingkungan Anda saja. Jika ada seorang suami yang menilai istrinya tak dokan curhatkan, istrinya tak menyenangkan hatinya karena alasan galak dan selalu apa namanya membantah, apakah bisa menjadi alasan dia suami yang mencari kesenangan atau kebahagiaan di luar dengan menikah lagi? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena ini masalah, ini problem, ada kasus. Ya ini ada kasus. Apa kasus suami? Apa masalahnya suami sehingga dia melihat istrinya kurang menyenangkan? Kemudian si istri, kenapa dia seperti itu? Intinya para jamaah sekalian, Abdullah bin Abbas dulu mengatakan demikian. Ini sahabat nih, perhatikan. Inni uhibbu an atazayyana laha kama uhibbu an tatazayyana li. Saya suka berpenampilan bagus untuk istri saya sebagaimana saya suka istri saya berpenampilan bagus untuk saya. Jadi Anda wahai suami, jangan menuntut istri Anda berpenampilan baik sedangkan Anda sendiri tak berpenampilan baik. Anda nuntut istri Anda wangi sedangkan Anda pulang bau rokok. Ya Bu ya. Anda menuntut istri Anda bau wangi sedangkan Anda sendiri bau ketek umpamanya. Jangan Pak, ini termasuk wailun lil mutaffifin, ini takfif ini. Jadi lakukan dulu sesuatu, ngaca Pak, bisa jadi kesalahan itu dari kita sebelum kita menyalahkan orang lain. Inilah yang bijak. Koreksi dulu diri kita, baru kita mengoreksi orang lain. Kenapa saya gak menarik? Kenapa istri saya gak menarik? Apakah saya gak menarik sehingga semua itu ada flashbacknya? Jadi koreksi diri kita. Kalau kita sudah melakukan kebaikan tapi dia tetap saja, ya berarti istri Anda yang salah. Dia harus mengoreksi penampilan dia. Dia gak mau suaminya kawin lagi. Oh panas kuping istri kalau sedang ngomong kawin lagi. Panas. Kalau gitu apa? Servislah suami Anda dengan servis yang istimewa. Ciptakanlah taman di rumah Anda akan selalu lebih indah daripada taman sebelah. Loh, kalau Anda taman di rumahmu kering, nyisir kagak, dasarnya dasar tahun 10 tahun yang lalu, kusut, kucel, bau bawang, itu suami apa enggak empat ngelihatnya tuh? Itu pakai dong Pak, yang rapi ketika di rumah. Begitulah yang dilakukan sahabiat. Kalau waktunya enggak mepet, saya akan cerita tentang bagaimana istri-istri para sahabat dulu menjamu istri suaminya ketika pulang dari perang. Bagaimana hukumnya seorang suami yang menuruti permintaan istri pertama untuk menceraikan istri kedua? Tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Allah akan melaknat seorang wanita yang meminta suaminya untuk menceraikan madunya. Dan perempuan ini tidak akan bisa mencium aroma surga. Jadi tidak boleh, karena alasan dia hanya kecemburuan saja. Ya, kalau suaminya dia sudah menikah dua kali, ya sudah. Terimalah. Dan suami Anda toh juga suami yang saleh, dia sudah adil. Kalau kurang adil ya nasihati, bantu dia untuk menjadi suami yang adil. Izinkan saya bertanya Ustaz, saya seorang akhwat yang belum menikah. Saya sedang mencari seorang suami. Masya Allah. Kayaknya Bapak pengurus di sini juga siap untuk menjembatani gitu ya. Mohon petunjuk ciri-ciri laki yang baik sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Yang tadi yang saya jelaskan. Ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada laki-laki yang meminang Anda, dia itu ibadahnya rajin, akhlaknya luar biasa. Rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid, laki-laki yang rajin ke masjid. Syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang rajin ibadah kepada Allah, rajin ke pengajian, rajin duduk di majelis taklim. Ih, jangan mikir. Sudah terima, ini laki-laki yang baik. Taruhnya dari mana? Laki-laki yang baik pasti akan duduk di lingkungan yang baik. Kalau ada laki-laki ngomong, enggak, dia laki-laki baik kok, tapi kalau sore suka nongkrong di pojok kampung, ya enggak benar. Enggak mungkin. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya, akhlaknya, ibadahnya akan dilihat dari mana? Dari teman-temannya. Apakah restu ibu dalam memilih pasangan itu penting? Oh iya dong, ibumu ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah itu ridhonya ibumu. Bagaimana sikap saya terhadap suami yang berbeda pemahaman cara ibadah kepada Allah? Ya ini yang harus disikapi, perbedaannya itu dari sudut pandang apa. Contoh, oh suami Anda kalau sholat lebih memilih kunut. Kalau Anda menilai kalau sholat subuh gak kunut, ya gak ada masalah toh, lawang pala ulama aja juga berbeda pendapat kok. Kira masalah khilafiyah. Suami Anda kalau sedekap di perut, kalau Anda sedekapnya di tangan, gak apa-apa, yang penting sholat. Kalau berbeda dari sisi masalah khilafiyah, masalah yang para ulama fikih dahulu memperselisihkan dan berbeda pendapat, ya gak ada apa-apa. Tapi kalau perbedaannya masalah prinsip, masalah akidah, masalah keimanan, suami Anda doyan berbuat syirik, suka menyekutukan Allah, percaya dengan benda-benda klenik dan sebagainya, walah ini yang bahaya. Ini yang harus diluruskan secepatnya. Tapi kalau masalah khilafiyah yang para ulama fikih berselisih pendapat, ya gak ada masalah. Walaupun tetap masalahnya itu apa? Didiskusikan dan kita berbicara pada dalil, yaitu Quran dan hadis, bukan hawa nafsu. Bagaimana menghadapi suami yang selalu ke kajian, apa ini, harus selalu diingatkan kalau mau pergi mepet, kadang anak jadi emosi, menghindar perdebatan. Lu yang penting kan datang ke kajian, alhamdulillah. Mungkin sekarang diingetin, diingetin, besok kelama kelamaan sudah nggak diingetin lagi. Para jamaah, bapak ibu semua, hidayah itu nggak harus terus sekarang kita ingetin terus besok dia jadi orang alim, enggak. Semua ini kan butuh apa? Proses. Bisa jadi dia Anda ingetin terus selama kapan? Selama sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun Anda ingetin terus. Bisa jadi tahun depan sudah enggak. Justru dia yang akan mengingatkan Anda. Yang dipikirkan bukan itunya. Yang dipikirkan adalah kebaikan yang kita berikan kepada suami. Saya menjadi apa? Penolong suami dalam menjalankan ketaatan. Inilah istri yang salihah. Bantu suami Anda untuk rajin ke pengajian, bantu suami Anda untuk bangun subuh. Masa terus-terusan? Gak apa-apa, biarin terus-terusan. Kenapa? Anda anggap ini adalah bagian pahala besar dari Anda. Tapi saya yakin ini tidak akan lama kok. Udah, bantu aja. Ustaz, suami saya mengenai keuangan, dia serahkan semuanya kepada saya dan dia tidak pernah menuntut atau mengambil sepeser pun. Dia percayakan sama semuanya kepada saya. Masya Allah, luar biasa ini suami Anda ini. Tapi ingat, itu adalah amanah. Jangan semau Anda. Ya, jangan semau sendiri. Tapi jalankan amanah itu dengan baik. Belanjakan harta itu sesuai dengan yang diinginkan oleh suami Anda. Jangan membelanjakan harta itu di luar dari apa yang diinginkan oleh suami Anda. Itulah yang disebut bima hafizallah, atas apa yang dijaga oleh Allah. Yaitu apa? Jaga harta suamimu. Pelihara harta suamimu dengan cara membelanjakan harta itu di jalan yang disukai oleh Allah, kemudian di jalan yang disukai oleh suami Anda. Itu amanah. Kemudian teman Anda di kamar bercerita kalau dia sudah pisah ranjang Tuhan sama suaminya kira-kira satu bulan. Pertanyaannya, saya harus bagaimana untuk menghadapi cerita teman itu? Pertama, kalau Anda suami dan istri, kalau ada masalah keluarga, jangan diceritakan kepada siapapun. Jangan diceritakan kepada siapapun. Anda menceritakan problem rumah tangga kepada orang, itu ghibah. Itu ghibah, itu membuka aib diri Anda dan itu dosa besar. Dengan dalih curhat, tidak boleh. Kalau Anda ada teman yang curhat, Anda potong. Oh maaf, jangan cerita sama saya. Enggak, saya mau curhat. Jangan, nanti kamu dosa. Saya yang dengerin juga ikut dosa. Walaupun kepada ibumu dan bapakmu pun tidak boleh. Kalau hanya sekedar cuma cerita-cerita saja gak boleh. Terus kepada siapa saya cerita? Kepada orang yang bisa memberikan solusi kepada Anda. Siapa? Pergi ke seorang ustaz, tanya ke ustaz. Kalau ayah Anda, ibu Anda, kalau Anda ceritain, ibu Anda akan memberikan solusi yang terbaik, lakukan. Tapi kalau ibu Anda akan menjadikan permasalahan ini semakin runyam, jangan. Seringkali juga itu, ibunya malah jadi pemicu keributan. Ya, diam sudah. Selesaikan sendiri masalah Anda. Gimana caranya? Dekatkan diri Anda kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta sama Allah, serahkan sama Allah, pasti semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada solusinya bagi orang yang bertakwa. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang masih mengikuti tradisi yang dilarang? Ya, nasihati pelan-pelan. Ya, nasihati pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan nasihati, kemudian apa? Doa kepada Allah. Ingat, nasihat itu bisa langsung, bisa enggak, bisa cepat, bisa lamban, karena semua itu adalah hidayah dari Allah. Ya. Masih ada waktunya? 5 menit lagi. Oke. Apakah jika meniatkan amalan boleh dilakukan, diniatkan secara langsung, misal sedekah untuk ayah dan kakak yang sudah meninggal? Boleh, gak apa-apa. Ini termasuk amalan yang sampai pahalanya kepada si mayit, yaitu bersedekah untuk orang tua atau saudara yang sudah wafat. Apakah kita juga mendapatkan pahala dari sedekah yang sudah meninggal tersebut? Ya iya, Anda menjadi perantara kebaikan. Baikkah kita meniatkan dalam setiap amalan yang kita lakukan, keluarkan kita apa ini, atau memilih-milih ini untuk pribadi dan itu untuk yang meninggal? Enggak ada apa-apa. Yang jelas ada amalan yang pahala nyampe, ada amalan yang tidak nyampe. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, ada amalan yang nyampe. Seperti apa? Sedekah. Sampai kalau kita niatkan kepada yang meninggal. Istighfar sampai. Doa sampai. Haji, umroh sampai. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang tidak sampai dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah bacaan Al-Quran. Tidak akan sampai kepada si mayit. Baca Quran diniatin kepada orang tua, itu dalam mazhab Syafi'i enggak nyampe, Pak. Atau kita sholat, kita niatkan sholat kita buat orang tua. Ini disepakati oleh semua para ulama, tidak akan nyampe pahala. Jadi yang nyampe cuma apa tadi? Sedekah, doa, istighfar, haji, umrah. Ini para ulama sepakat itu sampai. Apakah seorang istri jika membeli sesuatu harus bilang dulu kepada suami? Tergantung. Kalau itu rutinitas gak perlu. Masa Anda belanja ke pasar harus izin suami? Enggak. Tapi kalau Anda mau ke salon minta izin suami, mau beli di luar rutinitas minta izin, beli baju minta izin. Ya, tapi kalau rutinitas untuk rumah enggak perlu minta izin, karena memang itu sebuah apa? Rutinitas yang maklum. Suami Anda di PHK dari tempat kerja, yaitu guru. Sudah tidak bekerja suami selama 15 tahun. Waduh. Nafkah keluarga dari Anda sebagai guru SD. Ya, kalau Anda menerima kondisi itu dan merelakannya, maka setiap rupiah yang Anda lakukan itu adalah sedekah yang sangat mulia buat Anda. Ya, kalau Anda merelakan kondisi suami Anda, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi Anda, justru Anda menjadi istri yang nilai plusnya itu lebih. Anda istri yang super, luar biasa, pahala Anda sangat besar. Jika suami merasa kurang nyaman dengan keluarga dari ayah dan ibu, saya sering mengingatkan untuk apa namanya silaturahim, insya Allah tidak sampai memutus. Tapi jatuhnya jadi agak sangat jarang untuk berkunjung. Ya sudahlah, nasihati saja. Yang penting dia berkunjung walaupun jarang. Sekarang jarang, nanti berikutnya insya Allah rajin. Nasihati pelan-pelan, doakan kepada Allah, semoga semuanya bisa memperbaiki. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.